Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan membaca hadis yang baru dari Babul Kibr, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis sebelumnya. Kok senyum semua? Lega ya? Nah, mungkin efek dari vaksinasi ya. Nah, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang kemarin kita baca, yang pertama adalah masyru'iyatul wasiyati 'indal wafati. Masyru'iyatul wasiyah 'indal wafati. Wa ta'akkada dzalika, atau wa ta'akkudu dzalika. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis kemarin, barakallahu fikum, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu disyariatkannya memberikan wasiat ketika mendekati barakallahu fikum kematian, wafat, dan sangat ditekankan hal itu. Sebagaimana kemarin kita disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam sebelum beliau meninggal memberikan beberapa wasiat untuk putranya. Barakallahu fikum ya. Hanya 4 poin. 2 perkara yang beliau perintahkan dan 2 perkara yang beliau larang. Barakallahu fikum. Naam. Baik, karena memang pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang ketika menjelang kematiannya itu biasanya lebih mengena, lebih menyentuh hati seseorang, barakallahu fikum. Dan cukup banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasiat-wasiat, barakallahu fikum, yang disampaikan sebelum orang itu meninggal, barakallahu fikum. Faedah kedua yang bisa kita ambil dari hadis adalah fadlu at-tahlili wat-tasbihi. Wat-tahmid. Di dalamnya terdapat keutamaan kalimat tahlil, tasbih, dan tahmid. Wa anna hadhihi as-sighata sababu rizqil khalqi. Dan sirah seperti ini, yaitu ucapan zikir seperti ini, dengan bentuk seperti ini adalah sebab makhluk itu mendapatkan rezeki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya salatul khalqi. Hiya salatul khalqi. Dia adalah salawatnya makhluk-makhluk Allah. Barakallahu fikum. Baik yang memiliki lisanul maqal ataupun barakallahu fikum na'am lisanul hal. Makhluk itu bersolawat kepada Allah dengan ucapan tahlil, tasbih, dan tahmid. Wakadzalika barakatu rizqil khalqi. Wakadzalika barakatu rizqil khalqi. Demikian pula, pada kalimat itu terdapat berkah dari rizki yang dinikmati oleh makhluk. Barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi ini adalah ucapannya seorang muslim, mukmin, muslimah ataupun muslimah, barakallahu fikum, dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ya, biar rezekinya lancar, rezekinya berkah, barakallahu fikum, maka rajin-rajinlah mengucapkan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi. Naam. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, al-mizanu yaumal qiyamati haqqun. Al-mizanu yaumal qiyamati haqqun. Sabitun. Lahu kifatan. Lahu kifatani. Barakallahu fikum. Wa huwa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Faedah yang ketiga adalah bahwa mizan, yaitu timbangan, yang dimaksudkan adalah timbangan yang akan menimbang amal kita pada hari kiamat nanti adalah benar, hakiki. Memang timbangannya ada. Nah, dan timbangan itu memiliki dua neraca timbangan, dua piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang atau objek yang akan ditimbang. Barakallahu fikum. Dan meyakini adanya mizan pada hari kiamat termasuk ideologi, termasuk akidah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, khilafan lil mu'tazilah. Menyelisihi pendapatnya mu'tazilah. Wa atsba'ihim. Dan pengikut-pengikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Ada beberapa alasan yang barakallahu fikum digunakan oleh mereka dari kelompok Mu'tazilah ini. Yang pertama barakallahu fikum alasan logika, alasan akal. Nah, mereka mengatakan amalan itu sesuatu yang maknawi. Ya. Nah, dia adalah arab sifat barakallahu fikum. Nah, bukan a'yan, bukan benda. Maka secara logika tidak mungkin amalan itu ditimbang. Ya. Karena amalan itu apa? Bersifat maknawi. Bukan benda, tapi dia sifat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Seperti amalan sholat. Nah, apa yang ditimbang? Masa orangnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, sholat, gimana cara nimbang sholat? Amalan na'am ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu adalah shadaqah. Berarti itu amalan juga. Nimbang senyum gimana caranya? Nah, apakah mulutnya ditempelkan di timbangan? Jadi kata mereka tidak mungkin ya, menimbang amalan itu secara logika mustahil. Barakallahu fikum. Baik. Terus apa makna mizan dalam nas Al-Qur'an dan nas sunnah? Itu adalah sebuah kinayah kata mereka, ya. Al-mizan itu adalah sebuah kinayah, sebuah ungkapan. Artinya apa? Al-adlu. Pada hari kiamat nanti Allah akan menunjukkan keadilannya. Jadi bukan timbangan beneran kata mereka. Tapi apa? Itu adalah sebuah ungkapan, sebuah kiasan yang artinya apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Maka barakallahu fikum dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum, naam, anna umural akhirah min umuril ghaibiyah la tuqasubil akli. Bahwa perkara-perkara yang terjadi di akhirat itu adalah semuanya berkaitan dengan perkara gaib. Tidak bisa dikiaskan dengan akal. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Seperti barakallahu fikum banyak hal yang terjadi di ya, akhirat. Perkara-perkara yang maknawi Allah merubahnya menjadi sesuatu yang barakallahu fikum na'am memiliki a'yan. Ya, memiliki barakallahu fikum bobot. Na'am, atau menjadi suatu benda. Waktu yang paling dekat yaitu ketika seorang insan memasuki gerbang akhirat yang pertama, yaitu barzakh. Ya, barzakh itu sudah masuk alam akhirat. Ketika dia dikuburkan, maka orang-orang yang barakallahu fikum baik, maka dia akan ditemani oleh amalnya. Ya kan? Di dalam kuburnya akan datang seseorang yang begitu elok rupanya, ya, begitu harum aromanya barakallahu fikum na'am, menemani dia ya di alam kubur, dan itu adalah amalan baiknya. Coba amalan baik Allah wujudkan dalam bentuk orang. Begitu juga orang yang barakallahu fikum lebih dominan dengan amalan jelek juga akan didatangi orang yang sangat buruk ya rupanya. Nah, sehingga dia sangat ketakutan. Nah, itu Allah wujudkan amalan buruk menjadi apa? Barakallahu fikum wujud ya sesuatu yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti juga barakallahu fikum pada ya kejadian berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala merubah kematian dalam bentuk kambing kibas. Jadi al-maut nanti di akhirat itu setelah ahli neraka masuk ke dalam neraka, setelah ahli surga masuk ke dalam surga, Allah panggil kematian tadi dalam wujud seekor kambing domba. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyembelihnya, dipersaksikan oleh ahli surga dan ahli neraka. Kematian. Kematian itu kan sesuatu yang maknawi. Iya, barakallahu fikum. Nah. Tapi Allah wujudkan. Ya, jadi makhluk. Barakallahu fikum. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula kun fayakun. Nah, kaidahnya urusannya hanyalah ketika Allah ingin sesuatu itu terjadi, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Allah maha mampu untuk merubah wujud sesuatu yang tadinya maknawi menjadi sesuatu yang memiliki barakallahu fikum, ya, berat, memiliki barakallahu fikum bobot, nah, bentuk dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga amalan akhirat atau urusan akhirat tidak bisa barakallahu fikum menggunakan, ya, penilaian logika. Nah, barakallahu fikum. Karena itu sudah di luar jangkauan dari logika. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan karena prinsip logika inilah barakallahu fikum, Mu'tazilah memasuki, ya, sekian banyak kesalahan demi kesalahan terkait dengan keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Nah, mereka ini dikenal dengan kaum aqlaniyun. Kaum yang mendahulukan akal, ya. Wahyu itu harus mengikuti akal. Nah, akal yang menjadi umdah, sedangkan wahyu itu menjadi tabi', nah, pengikut. Sehingga kalau wahyu enggak sesuai sama logika, sama akal, wahyu harus dikebelakangkan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Seperti terkait dengan barakallahu fikum, peristiwa adanya, ya, fitnah kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, barakallahu fikum. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari. Nah, kenapa? Karena secara logika barakallahu fikum tidak pernah terbukti kalau nikmat, fitnah dan azab kubur itu ada. Nah, ya. Mana? Coba buktikan. Barakallahu fikum. Ya. Kita sudah melakukan penelitian. Ya. Nah, ada orang meninggal, itu kita pasang CCTV. Siapa tahu nanti kelihatan, ya. Ungkar nangkir masuk ke dalam kubur. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dipasang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Enggak ada. Ya kayak gitu saja orangnya diem. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Enggak ada perubahan, enggak ada dia tiba-tiba duduk. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seandainya dia melihat, mungkin dia yang paling pertama ngibrit lari, ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Kembali lagi kita jawab barakallahu fikum, bahwasanya alam barzakh itu sudah berbeda dengan alam dunia. Ya, alam akhirat itu sudah tidak lagi bisa barakallahu fikum Anda gapai, Anda, ya, nilai dengan logika. Nah, logika sudah tidak barakallahu fikum nyampe ke sana. Nah, sudah beda alamnya, jasadnya yang di sana. Nah, yang mengalami barakallahu fikum nikmat kubur, azab kubur ataupun fitnah kubur adalah ruh barakallahu fikum. Nah, dan dia berada di alam barzakh barakallahu fikum. Nah, walaupun pada, ya, sebagian keadaan barakallahu fikum jasad juga akan merasakan. Nah, itu alasan mereka. Jadi dengan alasan logika, dan sudah kita jawab, ya, tidak bisa pakai logika dalam hal ini. Nah, cukup ketika wahyu memberikan berita info kepada kita bahwa itu terjadi, seorang muslim wajib untuk, ya, mengimani, meyakini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian alasan mereka yang kedua, na'am, ya, agak sedikit ilmiah lah. Ya. Apa alasan mereka? Kata mereka, barakallahu fikum, ya, tayyib, anna umur al-aqidah la tusbatu illa Naam bil akhbaril mutawatirah. Ya. Bahwasanya perkara-perkara gaib itu tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang banyak jalannya. Datang dari mungkin 10 orang sahabat atau 15 ya, atau lebih daripada itu. Naam. Wa amma akhbarul ahad la tusbatu al-aqidah bizalika. Adapun khabar ahad, maka akidah tidak bisa ditetapkan dengannya. Ya. Perkara akidah tidak bisa ditetapkan dengan khabar ahad. Barakallahu fikum. Jadi kalau cuma datang dari satu orang sahabat atau dua, itu kata mereka tidak cukup untuk membuat ya sebuah keyakinan atau ideologi. Barakallahu fikum. Baik. Wal jawab barakallahu fikum ya. Naam. Anna hadhihi al-qa'idah laisa laha dalilun. Bahwasanya kaidah mereka ini tidak punya dalil. Naam. Barakallahu fikum. Wad-dalilu huwa qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang beliau larang, hentikan. Nah. Ya, walam yufarriq bainal ahad wal mutawatirah. Di dalam ayat tidak dibedakan antara yang ahad ataupun mutawatir. Sama saja. Kalau itu dari Rasul, ambil. Entah dia ahad, entah dia mutawatir atau aziz atau masyhur, yang penting sahih. Ya. Naam, in kana sahihan, kalau dia sahih, ambil. Itu akidah muslim. Naam, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Adapun memilah-milah kalau akidah itu hanya ya boleh pakai mutawatir. Naam, yang ahad atau yang barakallahu fikum ya aziz enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ini batil. Enggak ada landasannya sedikit pun dari barakallahu fikum syariat ini. Naam, Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Baik. Dan di antaranya adalah permasalahan mizan ya. Banyak hal di mana Mu'tazilah barakallahu fikum menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Mu'tazilah bukan ahli sunnah barakallahu fikum. Naam. Mu'tazilah ini nisbah kepada siapa? Anta ya akhi? Siapa pendirinya, pencetusnya kelompok Mu'tazilah ini? Anta? Ini yang di belakang antum. Siapa? Jahm bin Safwan. Itu Jahmiyah. Mu'tazilah. Man mu'assisuh. Anta. Wallahu a'lam. Ini yang dekat yang antum, ya. Siapakah pendiri atau pencetus pemahaman Mu'tazilah ini? Itu, pakai imamah. Naam. Anaknya Pak Dokter. Siapa? Nah, Wasil Ibnu Atha. Ya, barakallahu. Al-Mu'tazili. Barakallahu. Wasil. Wasil ibn Atta al-Mu'adzili barakallahu fikum, dia ini adalah termasuk santrinya Al-Hasan Al-Basri. Ya, termasuk santrinya Al-Hasan Al-Basri, bermajlis dengan Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum. Nah, sehingga setelah ada satu peristiwa barulah nampak barakallahu fikum, ya, kejelekan yang ada pada dia. Nah, yaitu ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang barakallahu fikum murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, itu bagaimana statusnya, ya, di dunia dan di akhirat barakallahu fikum. Nah, beliau tidak langsung menjawab ini pertanyaan-pertanyaan yang berat, ya, konsekuensinya. Nah, karena akan berbicara tentang status seseorang, kehormatan seseorang. Barakallahu fikum. Seorang muslim untuk mengatakan dia kafir atau mengatakan dia fasik, barakallahu fikum, ya, itu ada tanggung jawab yang besar. Lebih berat daripada barakallahu fikum memikul gunung Bromo atau gunung Slamet. Ya. Nah, ngomong orang inti kafir atau fasik itu berat barakallahu fikum. Nah, kalau vonis seperti itu barakallahu fikum adalah sebuah vonis yang dilandasi oleh hawa nafsu, ya, perasaan, nah, tidak dilandasi oleh barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah, khatir jiddan, sangat berbahaya. Nah, jadi belum enggak langsung jawab. Ya, beliau terdiam, kemudian bangkitlah barakallahu fikum seorang murid yang, ya, tidak beradab. Naam, seorang murid yang barakallahu fikum kurang ajar. Naam, dia memotong itu semua dan mengatakan, "Ara, kalau pendapat saya annahum manzilatun baina manzilatain." Pelaku dosa besar itu dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya apa? Status dia di dunia kafir tidak, muslim juga tidak. Nah, ya. Ngambang barakallahu fikum. Nah, ini lebih berat daripada PHP. Ya. Nah, barakallahu fikum. Di tengah-tengah dikatakan muslim tidak, dikatakan kafir tidak. Sehingga kalau dia mati tidak dikubur di kuburan barakallahu fikum. Ya, kaum muslimin tidak juga dikubur di kuburan orang-orang kafir. Nah, disendirikan kuburannya untuk pelaku dosa besar. Tapi kalau di akhirat, neraka. Ya, pelaku dosa besar itu di neraka dan kekal di dalamnya. Nah, semenjak saat itulah barakallahu fikum, ya, wasil menjadi viral. Ya, menjadi terkenal barakallahu fikum gara-gara nah, pendapatnya yang aneh. Nah, belum pernah ada orang yang berpendapat seperti ini barakallahu fikum kecuali dia dan pengikutnya. Manzilatun baina manzilatain, masuk dalam barakallahu fikum, ya, khamsa usul Mu'tazilah. 5 barakallahu fikum pokok akidah Mu'tazilah. Nah, meyakini bahwa pelaku dosa besar itu di antara kafir dan muslim barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika dia lancang menjawab seperti itu, sama lah kan diusir dari majelis beliau. Dan barakallahu fikum setelah itu dia, ya, ya'tazil. Nah, dia diasingkan dari barakallahu fikum majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Dia juga mengasingkan diri dari manusia. Nah, sejak saat itu dikenal dengan Al-Mu'tazili. Paham ya? Orang yang nyeleneh. Orang yang barakallahu fikum na'am memiliki pendapat yang beda sendiri barakallahu fikum dari para ulama ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Nah, ya. Terlepas dari itu barakallahu fikum, Wasil memang dikenal sebagai orang yang cerdas, ya, orang yang barakallahu fikum na'am tayyib, bisa dikatakan jenius, ya. Nah, baik. Dan itulah kelemahan orang yang pinter. Ya. Orang yang pinter itu kalau kelewat pinter, barakallahu fikum, tidak dibekali dengan pondasi ilmu agama yang kuat dan kokoh, Ujung-ujungnya dia akan mengingkari adanya sang Khalik, mengingkari sekian banyak barakallahu fikum na'am ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam agama. Dia akan menamakan ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini dengan apa? Doktrin katanya, ya. Doktrin agama atau dogma. Barakallahu fikum na'am. Doktrin agama. Jadi dia menganggap itu barakallahu fikum, ya, membuat manusia itu menjadi bodoh. Nah, agama itu bagaikan candu katanya, ya. Nah, semakin orang dalam maka dia akan semakin kecanduan dan akal sehatnya barakallahu fikum tidak lagi berguna. Nah, itu bahayanya. Makanya Syekh Mukbil rahimahullahu taala barakallahu fikum pernah mengingatkan murid-muridnya. Nah, barakallahu fikum, ya. La taghtarru bizaka. Jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang cerdas. Ya, orang-orang yang barakallahu fikum na'am pinter, ya, dalam ilmu dunianya. Naam. Fa inna syaitana azka minhu. Karena setan itu lebih pintar daripada dia. Kalau semata-mata pinter itu menjadi tolak ukur orang ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan, maka apa? Tentu setan benar. Ya. Nah, kalau semata-mata orang-orang yang pandai dalam memainkan logikanya itu barakallahu fikum dianggap sebagai orang yang benar, maka syaitan yang nomor satu. Nah, karena setan ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, apa dalilnya? Logika. Ya kan? Nah, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Kenapa saya disuruh sujud? Nah, itu kan logika. Dan logika, barakallahu fikum, kebenarannya tidak absolut. Ya. Nah, nisbi. Barakallahu fikum. Nah. Ketika iblis berlogika kalau api itu lebih baik daripada air, jelas itu sebuah logika yang salah. Dari sisi mana baiknya? Dari sisi kemanfaatan, tanah jauh lebih banyak manfaatnya daripada api. Api lebih cenderung sebagai unsur yang apa? Menghancurkan, membakar, menghanguskan. Kalau tanah lebih cenderung pada unsur apa? Menumbuhkan. Pak Ivan, ya. Nah, dari sisi itu saja logika iblis tidaklah tepat. Barakallahu fikum. Sehingga kalau landasan menilai baik dan buruk, benar dan salah itu hanya logika, barakallahu fikum, na'am, maka ya, begitu banyak kebenaran yang bisa diputarbalikkan oleh orang-orang yang pandai dalam berlogika. Nah, barakallahu fikum. Al-muazzin yu'azzin. Baik. Ya, jadi barakallahu fikum, ada satu kalam yang bagus disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan posisi akal dalam syariat. Barakallahu fikum. Naam. Akal di dalam Islam itu tidaklah ditiadakan secara total, ya. Islam bukanlah sebuah agama yang barakallahu fikum na'am menolak logika. Ya. Justru banyak barakallahu fikum dalam hukum-hukum, ya, Islam barakallahu fikum itu dikuatkan dengan al-aql. Nah, kalau kita membaca pembahasan para ulama dalam barakallahu fikum menetapkan isbat aqaid, menetapkan aqidah, di antara argumen yang mereka sampaikan selain dari ya as-sam'u, na'am, dalil dari wahyu Quran dan sunnah, mereka juga akan menyampaikan dalil argumen dari sisi akal, logika, barakallahu fikum, na'am. Hanya saja yang membedakan antara ahlus sunnah dengan mu'tazilah di mana mereka memposisikan akal. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah memposisikan akal itu harus mengikuti, ya, wahyu. Nah, Akal itu harus berusaha mencari barakallahu fikum na'am titik kebenarannya, ya. Naam. Andai kata akal di awal kali barakallahu fikum menganggap apa yang terdapat di dalam wahyu itu bertolak belakang dengan akal, akal harus barakallahu fikum na'am mencari, ya, titik kebenaran wahyu. Seandainya akal tidak mampu, bukan wahyunya yang barakallahu fikum disalahkan, tapi apa? Akalnya yang dilemahkan, ya. Nah, kullun min indi rabbina, semuanya berasal dari sisi Allah. Itu kalau sudah mentok, ya, cukup diyakini itu berasal dari sisi Allah dan kita mengimaninya barakallahu fikum. Nah, jadi kalam Ibnu Taimiyah, beliau membuat sebuah analogi yang sangat apik, sebuah analogi permisalan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, akal itu bisa kita analogikan, bisa kita misalkan seperti mata. Ya. Nah, seperti mata yang kita miliki. Barakallahu fikum. Dan wahyu itu posisinya seperti cahaya. Nah, mata ini kalau tidak ada cahaya, dia tidak akan bisa melihat. Ya kan? Nah, matanya sehat, enggak ada masalah. Tapi ketika barakallahu fikum cahaya benar-benar tidak ada, ya, maka barakallahu fikum mata tidak akan bisa melihat apa-apa. Ya. Dia akan nabrak sana, nabrak sini, barakallahu fikum. Nah. Tapi ketika ada cahaya, mata baru bisa berfungsi. Paham? Nah, itulah posisi wahyu. Ya. Wahyu itu yang membuat akal itu berfungsi. Ya. Akal itu kalau tidak dibimbing oleh wahyu, seperti mata yang berada pada kondisi gelap gulita. Nah, dijamin barakallahu fikum dia akan, ya, serampangan dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil barakallahu fikum keputusan. Khususnya terkait dengan barakallahu fikum urusan ukhrawiyah, urusan akhirat, apalagi dengan urusan Tuhan, ya, dengan Rabb. Nah, kalau yang digunakan barakallahu fikum landasannya hanyalah akal, dan akal yang lebih dahulu, dijamin barakallahu fikum dia akan, ya, memutuskan, menggambarkan sesuatu itu dengan serampangan, dengan membabi buta. Barakallahu fikum. Kita contohkan barakallahu fikum. Nah, seperti ketika saya menyebutkan rafflesia. Ya, rafflesia. Nah, coba kamu pikirkan rafflesia itu dengan akal kamu, imajinasi kamu. Kalimat rafflesia itu apa? Ya, ini berbicara tentang sesuatu yang mungkin dia belum pernah lihat, dia belum pernah dengar cerita tentangnya. Nah, tiba-tiba dia disuruh untuk berpikir tentang rafflesia. Barakallahu fiik. Nah, baik. Kalau menurut antum, rafflesia itu apa? Burung, pohon, ikan, atau apa? Antum gunakan akal. Apa menurut antum rafflesia itu? Terserah, pokoknya enggak apa-apa. Menurut antum yang cocok rafflesia itu apa? Apa nama sebuah negara? Negara rafflesia begitu? Antah ya, akhi? Hah? Antah? Ayo dijawab. Ikan. Rafflesia itu adalah ikan. Ya kan? Kalau antum, rafflesia itu apa? Hah? Bunga. Tumbuhan. Tumbuhan dalam apa? Pohon. Hah? Bunga. Iya. Pohon dalam tumbuhan dalam bentuk bunga. Antum, Rafflesia itu apa? Bunga karnivora. Apa itu karnivora? Pemakan mobil ya. Kar kan mobil. Kar. Karnivora, pemakan mobil. Apa itu karnivora itu apa? Teman-teman antum ini banyak yang mungkin ada yang enggak ikut pendidikan umum. Apa karnivora? Ada karnivora, ada omnivora, ada herbivora, ya kan? Iya. Kalau karnivora itu apa? Pemakan mobil. Makan hewan. Pemakan makhluk hidup. Kalau herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kalau omnivora, om-om. Pemakan apa? Pemakan segalanya ya. Nah. Jadi Rafflesia itu adalah bunga. Ya. Nah. Dia ada di Taman Nasional Bengkulu sana. Nah, itu asalnya. Barakallahu fikum. Tadi kata teman antum, dia adalah bunga apa? Karnivora, dia pemakan daging. Ya. Nah. Kalau dalam bahasa orang Indonesia namanya bunga bangkai. Ya, karena dia pemakan daging, barakallahu fikum, ya, hewan di hutan entah ada kera atau babi ya. Yang meloncat ke arahnya langsung disedot, dimakan. Jadi bunganya sangat bau. Walaupun kalau kita lihat, indah. Ya, warnanya merah dengan corak bintik-bintiknya itu barakallahu fikum. Nah, baik. Paham ya? Nah, Rafflesia itu kan diambil dari nama orang Belanda yang menemukannya. Ya. Nah, Raffles Arnoldi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, makanya dinamakan dengan bunga Rafflesia. Itu nama penemunya. Nah, itu bunga yang unik, barakallahu fikum, mungkin hanya ada di Indonesia, enggak ada di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Nah, kok bisa Rafflesia jadi ikan ya kan? Nah, gimana sejarahnya? Hah? Apakah orang Belanda membuangnya ke laut jadi ikan Rafflesia? Ini yang saya sebutkan tadi, contoh ketika akal itu dibiarkan liar untuk menggambarkan ya, untuk berimajinasi tentang sesuatu yang belum pernah dia saksikan. Yang belum pernah barakallahu fikum dia lihat langsung. Yang belum pernah dia dengar ceritanya. Nah, ketika dia diminta untuk berimajinasi, jadilah Rafflesia itu ikan. Paham Ivan ya? Nah, begitulah kondisi ketika seorang itu berbicara tentang Allah. Berbicara tentang akhirat. Ya. Barakallahu fikum hanya menggunakan tolak ukur akal. Ya, akhirnya tadi membabi buta, apa yang dia putuskan itu benar-benar bertolak belakang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bagi ahli sunnah, ya, akal itu barakallahu fikum harus ya ikut kepada wahyu. Nah, akal itu posisinya seperti mata dan wahyu itu seperti cahaya. Akal tanpa wahyu maka akal itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Ya, yang ada adalah membabi buta, serampangan, dan sembarangan. Rafflesia menjadi ikan nanti. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Allahu sa'an wa alaikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Bayanu anna tajammula laisa minal kibri fi syai'in. Nah, bayanu anna tajammula laisa minal kibri fi syai'in. Bal huwa masyru'un. Lianna Allah jamilun yuhibbul jamal. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa ya, memperindah diri, memperelok diri tidaklah masuk dalam bagian kesombongan sedikit pun. Bahkan dia adalah perkara yang disyariatkan karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Barakallahu fikum. Sehingga sesuatu perkara yang masyru', kalau orang ingin barakallahu fikum mengenakan pakaian yang indah, ya, kemudian barakallahu fikum kendaraan yang barakallahu fikum nyaman, tayyib, indah juga, ya, kemudian rumah yang juga demikian, nah, itu bukanlah perkara yang menyelisihi barakallahu fikum syariat kita, bahkan dianjurkan karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, hanya saja barakallahu fikum yang perlu diperhatikan, kemarin sudah kita sebutkan satu, jangan sampai keindahan itu menjadi barakallahu fikum ya pemicu bagi kita untuk bersikap sombong. Nah, ya. Gara-gara kita punya pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, atau aksesoris yang mewah, itu kita jadikan untuk melecehkan atau merendahkan orang-orang yang lain yang lebih rendah daripada kita atau lebih kurang daripada kita. Kemudian juga barakallahu fikum, perhiasan dan keindahan tadi juga barakallahu fikum ditempatkan sesuai dengan porsinya barakallahu fikum. Ya, tidak boleh berlebihan. Nah, barakallahu fikum, ya. Ada satu fenomena yang mungkin barakallahu fikum terjadi pada anak-anak muda. Nah, karena memang itu masa-masa mereka begitu labil, ya. Ada yang namanya fenomena metroseksual. Apa itu? Ya, dia sangat-sangat barakallahu fikum, ya, berlebihan dalam mengurusi, ya, barakallahu fikum, na'am, keelokan dan barakallahu fikum keindahan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai barakallahu fikum, ya, misal yang ikhwan, ya, sebelum tidur maskeran dulu barakallahu fikum, kemudian potong timun taruh di mata, ya kan? Na'am, barakallahu fikum. Ya, baik. Kemudian dikit-dikit ngaca barakallahu fikum, ya. Nah, sampai kaca motor ustaz-ustaz tuh belok-belok semua, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Digilir sama dia, ya kan. Hari ini motor saya dia pakai, besoknya motor Ustaz Abu Amr, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Sampai spion motor tuh banyak yang rusak barakallahu fikum. Nah, ya. Gara-gara dipakai buat ngaca. Nah, belok sini, belok sini, belok sini. Ya, kalau memang seperti itu penampilanmu gak akan berubah walaupun kamu katanya kamu putar 390 derajat, ya. Kalau mukanya begitu ya begitu barakallahu fikum. Nah, kok enggak ganteng dari sini, ya? Cobalah dari kanan dikit. Ah, sama aja. Nah, putar ke kiri, sama aja. Ya iyalah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi metroseksual itu adalah sebuah kondisi di mana ya, seseorang itu barakallahu fikum sangat berlebihan dalam enam mengurusi barakallahu fikum, ya, fisiknya, fisiknya atau tubuhnya barakallahu fikum. Nah, baik, di luar dari batas kewajaran barakallahu fikum. Nah, iya, dikit-dikit barakallahu fikum, ya, sisir rambutnya. Nah, jadi dia setiap daras itu mesti dia sisir barakallahu fikum. Nah, wah, ya kan. Nah, baik. Sampul kitab itu bisa jadi kaca barakallahu fikum. Ya. Naam, ya. Baik. Ya, ada satu jerawat yang barakallahu fikum bertengger, ya. Naam, di giginya. Itu dia sudah panik barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Berlebihan itu tidak baik, ya. Nah, sesuatu yang berlebihan barakallahu fikum itu, ya, di dalam Islam itu tidak barakallahu fikum diperbolehkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi fadlu la ilaha illallah. Di dalamnya ada keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, ya, bahwa bobot kalimat la ilaha illallah ini sangatlah berat, barakallahu fikum. Nah, dan seandainya, ya, langit dan bumi yang 7 lapis itu mengepung la ilaha illallah, mengurungnya, pasti la ilaha illallah bisa memecahkan, ya, rantai kepungan tadi, barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis, bayanu annal kibra minadz dzunub al azimah wal asamil khatirah. Di dalamnya ada penjelasan bahwa sombong itu termasuk dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang berbahaya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, fihi jawazu zajrin liman huwa ahlun lizajri. Ijawazu zajrin liman huwa ahlun lizajri. Wala yunafi hadza al-hikmata war-rahmata wasyafaqata. Wala yunafi hadza al-hikmata war-rahmata wasyafaqata. Baik. Faedah ini yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis adalah di dalamnya ada kebolehan bagi kita untuk menzajer, ya, menegur dengan ucapan yang keras, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang memang pantas untuk diingatkan dengan zajer tadi, ucapan yang keras dan tegas. Nah, dan hal ini tidaklah menafikan tindakan hikmah, tindakan rahmah dan syafaqah, ya, tidaklah menafikan tindakan kesantunan atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Nah, pada beberapa kondisi untuk beberapa orang memang perlu disampaikan dengan ucapan yang tegas setegas itu, barakallahu fikum. Nah, karena memang ada orang-orang yang ghairul labib, al-labib yafhamu bil isyarah. Sebenarnya orang yang pintar itu cukup dengan isyarah saja, ya, barakallahu fikum. Nah, dengan isyarah mata, dengan isyarah barakallahu fikum raut wajah, dengan isyarah tangan, orang yang cerdas paham, ya. Tapi ada orang-orang yang barakallahu fikum tadi ghairul labib, orang-orang yang tidak cerdas, enggak paham dengan isyarah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ketika diingatkan dengan isyarah, dia tidak merasa diingatkan. Nah, barakallahu fikum, ya. Misal barakallahu fikum dalam darah am seperti ini. Ya, ada talabah yang di belakang itu malah ngobrol dengan temannya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ada temannya di samping mengisyarahkan. Nah, masih ngobrol. Ketahuilah orang itu enggak cerdas. Ya. Jadi kalau ente lihat teman-teman ente, ya, ente tegur. Nah, disuruh diam pakai isyarah. Enggak diam, enggak cerdas berarti orang. Berarti orang itu tidak cerdas, barakallahu fikum. Nah, yang merasa perbaiki dirinya. Ya. Nah, dikasih isyarah dengan mata, barakallahu fikum. Ya. Nah, artinya jangan gaduh. Jangan ngobrol, jangan ribut ketika dars am. Ini majelis ilmu, majelis yang mulia, di mana para malaikat datang di majelis ini. Oh, ini malah asik ngobrol, barakallahu fikum, ya, malah membuat kegaduhan. Diingatkan, tetap saja melakukan yang sama. Berarti dia orang yang tidak cerdas. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga faedahnya apa? Buat kita, ya sudah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena kita menjadi orang yang cerdas, paham dengan isyarat. Ibnu Abbas barakallahu fikum. Naam. Pernah beliau dalam satu majelis, ada satu orang yang tidak beradab dalam majelis tadi. Ya, sudah banyak ngomongnya, banyak tanyanya, barakallahu fikum. Naam. Paling ribut ini orang di majelis. Habis itu Ibnu Abbas panggil budaknya, kamu saya merdekakan. Nah, barakallahu fikum. Orang tadi, ya, nah, karena dia yang paling ribul dia langsung, ya. Nah, masababu hadhihi al-bisyarah. Nah, wahai Ibnu Abbas, kenapa kok dibebaskan budaknya jenengan, ya? Ada berita gembira apa ini? Nah, ini orang enggak bisa pakai isyarah. Langsung beliau, des, ya, mungkin nyelekit itu omongan. Karena saya bersyukur kepada Allah tidak menjadi orang seperti kamu. Nah, ya. Baik. Orang yang apa? Yang tidak cerdas. Barakallah. Saya bersyukur kepada Allah. Nah, ini budak saya bebaskan. Baru diam dia. Nah, ya. Seorang talibul ilmi apakah harus menggunakan cara seperti itu? Ya. Nah, seorang talibul ilmi itu harusnya dengan cara yang sehalus-halusnya dia sudah langsung mengena. Barakallahu fikum ya. Enggak usah pakai ustaznya teriak-teriak sampai marah-marah, barakallahu fikum. Dalam majelis. Nah, dengan sindiran-sindiran sindiran halus, kalau orang itu labib langsung paham. Nah, ya itu talibul ilmi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum tadi ya, terkadang ucapan yang nyelekit, ya, ucapan yang tegas, nah, itu terkadang diperlukan untuk orang-orang yang memang harus diingatkan. Itu termasuk justru bukan perkara yang menyelisihi syafaqah, tapi itu tanda kasih sayang. Ini orang kalau dibiarkan terus, ya. Nah, cuma dikasih isyarat-isyarat saja, ya. Kita sungkan-sungkan gak enak sama dia, barakallahu fikum. Tambah jelek. Nah, maka perlu diingatkan dengan ucapan yang tegas. Ya, seperti Rasul, ya. Nah, pakaian kamu ini pakaian orang tidak berakal. Itu kan nyelekit, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Seperti juga Ibnu Abbas tadi, saya senang, saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak menjadi orang yang bodoh seperti kamu. Nah, barakallahu fikum. Itu langsung, ya. Sadar. Selama ini dikasih sindiran-sindiran, kasih isyarat, enggak paham-paham, barakallahu fikum, na'am. Nah, perlu di ya dipertegas. Pak Ikhwan. Nah, jadi barakallahu fikum enggak ya, jangan sungkan ya, jangan merasa barakallahu fikum enggak enak. Nah, terutama kita. Bukan hanya musyrif atau musyrifah barakallahu fikum, ketika ada temannya yang melakukan tindakan yang tidak pantas, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, ya dikasih isyarah, ditegur dengan cara yang paling halus, ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang enggak sadar-sadar, ya perlu ditegur dengan ucapan yang ya lebih tegas, barakallahu fikum, lebih jelas. Kalau yang dimaksud itu adalah dia, kalau kesalahannya itu adalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu bentuk rahmah. Allah musta'an wa alaihi diklan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa doa untuk Nabi Nuh di sini menggunakan sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Ini doa. Boleh digunakan untuk Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain. Artinya kan doa kita agar Allah bersolawat kepada beliau. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi barakallahu fikum bahwa kalimat ya selawat kemudian radhiyallahu an rahimahullah itu boleh kita gunakan untuk siapapun. Nah, barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum untuk para tabi'i, ya. Antum akan mendapatkan dalam beberapa kitab kita para ulama, mereka menggunakan kalimat radhiyallahu an untuk beberapa orang tabi'i. Nah, bukan sahabi, Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Malik radhiyallahu an, ya. Nah, seperti barakallahu fikum dalam Lumatul Itiqad Ibnu Qudamah, barakallahu fikum, untuk imam-imam ini di sini beliau menggunakan kalimat radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Itu boleh. Begitu juga barakallahu fikum kalimat rahimahullah. Nah, ya. Artinya kan itu sebuah doa dan maknanya semuanya baik. Hanya saja barakallahu fikum kata beliau, kalau kita iya mengkhususkan beberapa doa tadi, mungkin kita lebih mengikuti apa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, ya, bahwa radhiyallahu an itu untuk sahabat, kemudian untuk generasi di bawahnya tabi'i, atba'u tabi'i dan seterusnya dengan rahimahullah. Naam. Itu barakallahu fikum lebih baik. Naam. Khawatir apa? Khawatir terjadi iltibas, ya, kesamaran. Mungkin ada orang-orang yang tidak begitu kenal dengan imam-imam tadi, sehingga mereka menduga dia adalah sahabi. Karena tadi Ustaz bilang radhiyallahu an. Paham ya? Nah, mungkin dia enggak kenal dengan barakallahu fikum Muhammad ibnu Idris al-Mutallibi radhiyallahu an. Wah, ini berarti sahabi ini, Muhammad bin Idris, karena Ustaz bilang radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu kan untuk sahabi. Padahal itu adalah nama Imam Syafi'i. Iya, Muhammad bin Idris al-Mutallibi. Ya, din dua ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kata beliau, barakallahu fikum, ahsan, ya, naam, mengikuti keumuman yang ada. Karena khawatir terjadi iltibas. Tapi kalau kita melihat di kitab-kitab para ulama, barakallahu fikum, mereka menisbahkan ucapan doa-doa tadi, ya, tidak seperti yang biasa kita ketahui, maka secara hukum boleh-boleh saja. Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam Majmu' Syarh Muhadzab barakallahu sama. Ya. Nah, bahkan kata beliau sebenarnya membeda-bedakan itu tidak ada dalilnya. Nah, tapi tadi karena khawatiran adanya iltibas, maka barakallahu fikum tidak mengapa. Nah. Tidak mengapa. Ahsan dikhususkan. Nah, wallahu taala alam. Bisawab. Nah, di sini apa hukum memanjangkan rambut dalam keadaan dia adalah amrod atau murdana? Untuk teman-teman yang memiliki wajah ya feminisme, nah wajah feminin, ya. Paham ya? Amrod murdan itu artinya dia memiliki kecenderungan wajah yang mirip wanita. Ya. Nah, dari fisnya barakallahu fikum nam, ya kayak benar-benar perempuan lah. Dari alisnya barakallahu fikum nam. Ya. Baik. Maka para ulama barakallahu memberikan nasihat ya agar diharapkan untuk berpenampilan ya dengan penampilan yang maskulin. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dilihat memanjangkan rambut itu benar-benar membuat dia semakin nampak feminin, ya, nampak ke seperti kewanita-wanitaan, maka dipendekkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dicukur rambutnya barakallahu fikum ya dengan mesin cukur. Nah, nomor 2, nomor 3, ya, nomor 1 barakallahu fikum. Nah, baik. Pendek. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian imamah juga. Kalau dengan imamah dia pakai gutroh, dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi begini. Barakallahu fikum. Kayak gini. Ya. Kayak kerudung. Nah, itu kalau membuat dia semakin nampak feminin, barakallahu fikum. Juga sama. Ya. Nah. Dihentikan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Untuk menutup fitnah. Karena fitnah amrod murdan. Barakallahu fikum. Di pondok-pondok. Ya. Itu. Termasuk perkara yang sangat. Ya. Mengkhawatirkan. Nah. Karena syaitan itu cerdas. Ya. Sebagaimana kata Syekh Mukbil. Mereka lebih cerdas dari orang yang cerdas. sehingga tahu ya, apalagi santri-santri Al-Bainah ini insyaallah ya, mereka kuat imannya sama perempuan ya kan. Nah, menundukkan pandangan, digoda sama laki-laki ya, dibuat kecenderungannya pada barakallahu fikum orang-orang yang naam punya sifat feminisme ya, entah dari wajahnya sudah feminim, belum lagi dari cara ngomongnya ya, nah ya, suaranya feminim, cara berjalannya feminim, bahaya ya, bahaya barakallahu fikum. Nah, jadi saling mengingatkan kalau ada temannya yang seperti itu, ya. Naam. Ya akhi, inni uhibbuka fillah. Naam, ya. Kamu harus seperti ini. Nah, jangan seperti itu akan menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Kadang dia tidak merasa, ya. Tapi barakallahu fikum, banyak orang yang merasa. Naam. Terkadang juga barakallahu fikum, perasaan itu hanya pada satu orang saja. Nah, maka orang ini yang harus diobati. Ya, jadi ente harus mengiktibar teman ente. Kalau menurut antum gimana? Fulan itu feminim enggak? Enggak. Itu ikhwan asli itu. Oh. Enggak, menurut antum tuh dari penampilannya enggak. Antum gitu enggak? Oh, kok anak kayak, kalau menurut anak kayak feminim ya? Berarti ente yang ada sesuatu. Paham ya? Fi kulubika syai'un. Paham? Nah. Oh jelas. Brewoan. Ya kan? Brengosan. Barakallahu fikum. Nah. Kok dibilang feminim tuh? Piye? Ya. Nah. Bulu kakinya lebat. Barakallahu fikum. Kok feminim itu? Nah. Berarti fi kulubika syai' ya akhi. Ya, nah, kamu harus banyak-banyak ya istighfar kepada Allah. Kadang itu terjadi, ya. Jadi menurut dia kayak feminim, bagi temannya enggak normal ini teman kita. Nah, tapi kalau dia tanya gimana menurut itu, iya, kayaknya dia ini cenderung ke feminisme, ya. Nah, amrot tadi kita bahasakan dengan bahasa kekiniannya kan, feminim. Nah, oh iya, kalau menurut ana iya, ya. Nah, ya sudah ditegur. Amin ikhwan. Nah, Allah musta'an wa litiklan. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.